kaum muslimin, terkhusus mereka yang ingin membaca Al-Quran serta menghafalkannya. Pada poin yang ketujuh, beliau menyebutkan bahwa yajibu ala man alima al-Quran atau allama al-Quran an ya'mala bih. Man alima al-Quran an ya'mala bih, wajib bagi yang telah mempelajari Al-Quran, apalagi yang telah mengajarkan Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Idh huwa samratul ilmi, karena amal adalah buah dari ilmu. Wa huwal maqsudu, itulah yang menjadi maksud tujuan dari inzalul kutub wa irsalur rusul, tujuan dari turunnya kitab-kitab Allah dan diutusnya nabi-nabinya. Wa illa fa ilmun bila amal la yanfa' sahibah, ilmu yang tanpa amal tidak akan memberikan manfaat kepada pemilik ilmu tersebut. Bal yadurruh, bukan hanya tidak bermanfaat, bahkan akan memberikan mudharat kepada orang yang telah mengilmui. Wa qad ruwiya an Ali bin Abi Thalib, telah disebutkan riwayat dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hatafal ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahal. Hatafal ilmu bil amal, ilmu itu akan menuntut adanya amalan. Fa in ajabahu wa illa irtahal, ilmu akan memanggil seorang untuk mengamalkan ilmunya. Fa in ajabahu, bila yang memiliki ilmu tadi memenuhi panggilan dan tuntutan dari ilmu tadi berupa mengamalkan ilmunya, maka akan kokohlah ilmu tadi. Wa illa irtahal, namun bila tidak dijawab panggilan tadi, tuntutan ilmu tadi berupa amalan, maka akan hilanglah ilmu tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim permisalan tentang seorang yang telah mendapatkan karunia ilmu kemudian tidak mengamalkannya. Telah kita sebutkan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 175 yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang tersebut seperti apa? Kamatsalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dalika mathalul qaumil ladina kadzabu biayatina, itulah perumpamaan yang Allah berikan untuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah azza wajalla. Kama thalil kalbi, seperti al-kalb, in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath. Nah, sementara di ayat yang lainnya Allah memuji sekelompok ahlul kitab, yang mana mereka telah memenuhi tuntutan dari ilmu yang telah Allah karuniakan kepada mereka, mengamalkan ilmu. Nah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 121 Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih, yatlunahu haqqa tilawatih, yatlunahu, membacanya, haqqa tilawatih, dengan apa? Memenuhi hak-hak tilawah. Ulaika yu'minuna bih, merekalah orang-orang yang mengimani Alkitab yang telah Allah turunkan kepada mereka. Pujian untuk mereka ahlul kitab yang yatlunahu haqqa tilawatih, membaca kitab-kitab atau kitab yang Allah turunkan kepada mereka dengan sebenar-benar haknya. Apa maksudnya yatlunahu haqqa tilawatih? Ay yuhilluna halalahu, menghalalkan apa yang Allah halalkan di dalam Alkitab, wa yuharrimuna ma harramah, mengharamkan apa yang memang Allah Ta'ala haramkan, wa la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih, tidak menyimpangkan ya dari apa namanya makna yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, mengamalkan isi dari Alkitab yang Allah turunkan berupa hukum yang halal dan haram, ya. Tidak mengubah apa yang telah Allah turunkan dalam Alkitab tersebut. Wa man lam ya'mal bil Qur'an, ya. Tadi tentang mereka ahlul kitab qabla al muslimin, qabla ummati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun man lam ya'mal bil Qur'an, adapun orang yang tidak mengamalkan Al-Qur'an min hadhil ummah, ya, maka seperti mereka qad yakunu hujjatun alaih, ya, maka Al-Qur'an akan menjadi hujjah yang akan yakni akan apa menjadi hujjah atas mereka. Naam, hujjah atas mereka, ya, yang menghujat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan membela mereka, akan tetapi akan menjadi hujjah alaih, menghujat mereka, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar kepada kita tentang akan adanya suatu kaum yang mereka banyak melakukan amal ibadah, sholat, siam, tilawatul Quran, ya. Namun ternyata ibadah-ibadah yang mereka lakukan dengan zahir tadi membawa mereka kepada keadaan yang paling jelek, ya. Banyak membaca Al-Qur'anul Karim akan tapi ternyata tilawah mereka tidak memperbaiki keadaan mereka, justru membawa mereka kepada keadaan yang sangat buruk, yaitu hadis yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim, akan muncul suatu kaum yang mana kalian akan merasa tidak ada nilainya salat kalian dibandingkan dengan salat mereka, wa siyamakum ma'a siyamihim, puasa kalian mungkin akan kalian rasa tidak bernilai bila dibandingkan dengan puasa mereka, wa amalakum ma'a amalihim, dan amalan kalian bila dibandingkan secara zahir dengan amalan mereka mungkin akan terasa tidak ada nilainya. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, namun hanya sebatas membaca saja. Sebatas membaca tidak sampai melewati kerongkongan mereka, masuk ke dalam jiwa mereka. Tidak dipahami apa yang telah Allah Ta'ala turunkan dalam Alkitab tersebut dengan pemahaman yang benar, hanya sekedar yaqra'una Al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahm minar ramiyah, walaupun mereka tampak melakukan banyak amalan membaca kitabullah azza wa jal, namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahm minar ramiyah, mereka akan keluar dari agama Islam ini kama yamruqu as-sahm minar ramiyah, sebagaimana lesat atau lepasnya anak panah dari buruannya. Yanzuru fil nasl fala yara syai'an wa yanzuru fil qidh fala yara syai'an wa yanzuru fil rish fala yara syai'an, ya. Anak panah yang melesat kemudian mencapai buruannya lalu keluar darinya, ketika dilihat pada bagian depannya tidak ada bekas-bekas apapun, pada gagangnya juga tidak ada bekas sedikit pun, Demikian pula pada bulunya, ya, ya, pada sayap yang ada di bagian belakang dari anak panah tadi juga tidak ada bekas apapun. Nah, ya, ini tidak ada sama sekali bekas-bekas din yang ada pada mereka, betul-betul yang yamruquna minal Islam. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita, ya, bahwa Al-Quran Al-Karim bukan semata-mata untuk kita pelajari bagaimana kita melafadzkannya, namun adalah lebih daripada itu kita berupaya untuk mengkaji maknanya, mengimani apa yang menjadi perkara-perkara yang harus kita imani dan menjalankan syariat, baik yang halal ataupun yang Allah Ta'ala haramkan. Nah, wa kana da'bu salaf as-salih min as-sahabah radhiyallahu anhum. Mari kita lihat bagaimana adat atau kebiasaan salafun as-salih, pendahulu kita yang salih, adalah da'bu salaf as-salih, kebiasaan mereka yang mereka jalani dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, faman ba'dahum, dan generasi setelah mereka, adalah al-hirsu 'alal 'amal, adalah bersemangat di dalam mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Al-hirs 'alal 'amal bima 'alimu, ya, mereka sangat bersemangat untuk mengamalkan apa yang telah mereka ilmui. Minal Qur'an, daripada Al-Qur'an. Akthar minal hirs 'ala hifdzih, jauh lebih semangat mereka dalam hal mengamalkan ilmu daripada semangat mereka dalam hifdzul Qur'an. Nah, mereka bersemangat untuk menimba ilmu, untuk menghafalkan ilmu, menjaga ilmu, dan semangat mereka untuk mengamalkan ilmu jauh lebih besar, lebih tinggi daripada semangat mereka dalam menghafalkan dan menjaga ilmu. Yaqulu Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, berkata salah seorang tabi'in Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, haddatsana alladhi kanu yaqra'unana aw yuqri'unana al-Qur'an, telah mengkisahkan kepada kami mereka para sahabat yang telah mengajarkan Al-Qur'an kepada kami, seperti Uthman ibn Affan, kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma wa ghairuhuma, dan selain mereka. Annahum kanu idza ta'lamu aw ta'allamu minan nabi 10 ayat lam yatajawazuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal 'amal, adalah mereka andai kata atau ketika mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 10 ayat, lam yatajawazuha, mereka tidak kemudian bergegas untuk menambah ayat-ayat yang berikutnya, hatta yata'allamu ma fiha, sampai mereka mempelajari ma fiha, kandungan dari 10 ayat tersebut, ya, kandungan ilmunya, wal 'amal, dan bagaimana mengamalkan. Jadi tidaklah mereka melampaui 10 ayat, melainkan mereka telah mempelajari, mendalami maknanya, kandungannya, dan mengamalkannya. Qalu fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amal jami'an. Maka kami mempelajari Al-Qur'an, lafadznya, wal ilma, dan juga kandungan ilmunya, wal amal jami'an, serta mengamalkannya, ya, secara keseluruhan, yakni sekaligus, ya. Bukan hanya melafadzkan, mempelajari lafadznya saja, namun juga mendalami ilmunya, kandungannya, dan mengamalkan. Nah, walihada kanu yabqawna muddatan, oleh karena itu mereka menempuh waktu yang lama, ya, fi hifdzi suratil wahidah, untuk menghafalkan satu surat, ya. Satu surat dihafalkan bukan hanya sekejap, namun mereka yabqawna muddatan, ya, yakni menempuh waktu yang lama untuk menghafalkan satu surat, ya. Yaqulu Anas radhiyallahu anhu, berkata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu idza qara al-Baqarah wa Ali Imran jalla fi a'yunina, adalah jika ada salah seorang dari kami yang telah menghafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran, maka menjadi mulialah di mata kami. Ya, ini karena mereka tidak hanya sekedar menghafal saja, ya, tapi apa? Membaca, menghafalkan, mengilmui kandungannya, ya, mengamalkan dalam waktu yang lama. Ya. Ya. Tayib. Wa ja'a 'inda Malik. Disebutkan dalam Muwatta' Imam Malik, annahu balagha, sampai berita kepada beliau Imam Malik rahimahullah, anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma makatha ala suratil Baqarah 8 sinin yata'allamuha. Ya. Bahwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, yang juga tergolong sebagai faqih di kalangan sahabat radhiyallahu anhum, makatha ala suratil Baqarah, membutuhkan waktu untuk menyelesaikan surat Al-Baqarah 8 sinin, 8 tahun, yata'allamuha, mempelajari surat Al-Baqarah. Nah. Wahakadha fa'inna nara ula'ikal qawm al-asadil himmatuhum munsarifah litadabburi ma'adil kitab wal'amal bihi duna mujarradi hifzi al-fadih. Ya. Demikianlah kita melihat, menyaksikan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum yang memiliki banyak keutamaan. Himmah mereka, semangat mereka adalah tertuju kepada bagaimana bisa mentadabburi Al-Quranul Karim, makna Al-Quran, dan mengamalkannya, bukan hanya sekedar atau menghafal, ya, menghafal lafadz-lafadznya. Nah. Demikian bimbingan dari beliau hafizahullah ta'ala pada poin yang ke-7. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, an yahdara al-muslim min hujranil Quran. Hendaklah masing-masing kita, setiap kaum muslimin, waspada dan menghindar dari perbuatan hujranul Quran, yakni mengacuhkan Al-Quranul Karim. Ya. Yaqulullah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Furqan ayat 30, menghikayatkan ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ar-rasulu ya rabbi, berkatalah ar-rasul, ya rabb, inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya rabb kami, ya rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, diacuhkan. Ini ucapan Allah azza wajalla, menyebutkan, menghikayatkan tentang ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengeluhkan kepada Allah azza wajalla bahwa umatnya telah meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang mahjur, telah ditinggalkan. Maka hujuranul Qur'an, meninggalkan atau menyisihkan, menyampingkan Al-Qur'an, mengacuhkan Al-Qur'an adalah perkara yang sangat tercela. Wa qad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan berbagai jenis perbuatan yang termasuk dalam perbuatan hujranul Quran. Ya. Yang pertama adalah hajru sama'ihi wal iman bihi wal isra ilaih. Meninggalkannya secara utuh, tidak mau mendengarkan, tidak mau mengimani, wal isra ilaih, sama sekali tidak mau memperhatikan, ya, Al-Qur'anul Karim. Ya. Hajru sama'ihi wal imani bih. Tidak mau mendengarkan, tidak mau mengimani. Nah. Wa tsani hajrul 'amal. Meninggalkan untuk mengamalkan Al-Qur'an. Wal wuquf 'inda halalihi wa haramihi. Wa in qara'ahu wa amina bih. Wa amana bih. Dia membaca Al-Quran, mengimaninya, tapi tidak mau mengamalkannya. tidak mau mengindahkan batasan-batasan Allah Azza wa Jal berupa al-halal wal-haram yang ada di dalam Al-Quran. Ini juga termasuk apa? Hajrul Quran. Walaupun dia membaca ataupun mengimani isinya, namun tidak mau mengindahkan, yakni tidak mau mengamalkan dan mengindahkan batasan-batasan Allah Azza wa Jal berupa al-halal wal-haram. Wasalis yang ketiga termasuk hajrul Quran adalah hajru tahkimihi wa tahakum ilaihi fi usuliddin wa furu'ihi wa i'tiqadihi wa i'tiqadi annahu la yufidul yaqin wa anna adillatahu lafziyah la tahsulu al-ilm. Yani meninggalkan untuk berhukum dengannya, ya, menjadikan Al-Quran sebagai sumber untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ia hadapi, apakah itu terkait dengan usuluddin ataupun furu'ihi. Yang keempat juga termasuk bentuk meninggalkan Al-Quran adalah hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma aradal mutakallim bihi minhu. Ia membaca Al-Quran akan tapi tidak berupaya untuk mentadabburinya, memahaminya, tidak ada upaya untuk mengenal apa yang Allah Ta'ala kehendaki dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah hajrul istishfa wa tadawi bihi fi jami'i amradil qulub wa adawaiha, yaitu tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber penyembuh atas penyakit-penyakit yang ada pada dirinya, amradul qulub, ya, penyakit-penyakit hati yang menjangkitnya, sehingga dia mencari obat atas penyakit-penyakit pada hatinya dari hal selain Al-Qur'anul Karim, ya. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk hajrul Qur'an, meninggalkan Al-Qur'anul Karim yang Allah Ta'ala cela. Nah, tentunya bertingkat-tingkat, ya, bentuk hajar yang disebutkan dalam keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ini. Semuanya kita berusaha untuk meninggalkan atau menghindari hal-hal tersebut. Wallahul musta'an. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit melanjutkan tentang bimbingan dari Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullahu taala, bagi mereka, bagi kita yang ingin membaca, mempelajari dan menghafalkan Al-Qur'an Karim. Nah, selanjutnya insyaallah kita lanjutkan dengan qiraah surat Yusuf. Nah, kita ulang dari ayat yang ketujuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lissailin. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. نعم. Sambil kita mempelajari makhraj ujung lidah, ya. Kalimat laqad dal sukun, coba dibaca laqad. Ini termasuk huruf ujung lidah. Menempel pada bagian mana huruf dal? Ujung lidah dengan apa? Laqad. Dengan apa? Ya, dengan pangkal gigi seri. Ya, laqad. Coba ed. Ya, ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ya. Baik. Ayatul lissailin. Sin, coba. As. Lissailin. Di mana huruf sin? Ujung lidah juga. As. Nempel ke mana? Lis. Gigi seri bawah. Baik. Ujung lidah dengan gigi seri bawah. As. Ya. Baik. Ayat ke-8. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Kita berhenti di Usbah, tidak apa. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalin mubin. Ya, huruf dzal pada kata idh. Idh. Idh. Juga termasuk huruf ujung lidah. Ya. Yaitu ditempelkan pada bagian ujung gigi seri atas. Coba. Id, ad, ud, id. Baik. Minna, coba. Minna. Huruf nun. Termasuk ujung lidah bukan? Apakah nun termasuk ujung lidah? Termasuk ujung lidah. Ya. Coba. An. Min. Ujung lidah. Nah, nempel ke mana? Gusi. Gusi atas, di atas gigi seri atas, naik sedikit sebelum ke langit-langit. Nah, itu. N. Baik. Wa nahnu usbah. Usbah. Huruf shad coba. As. As. Usbah. Di mana huruf shad? Ujung lidah bukan? Ujung lidah. Ya. Itu ujung lidah dengan gigi seri bawah. Nah. Baik, lanjutkan. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اُقْتُلُوا قَفْ سُكُنْ اُقْوَ. Termasuk huruf lidah bagian mana ini? Pangkal, bukan dari ujung. اُقْتُلُوا baca. Uqtulu Yusufa awitarahuhu. Baca. Awitarahuhu. Ya, huruf ta sukun. Awitarahuhu. Dari mana huruf ta berasal? Ujung lidah bukan? Nah, ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ya, jadi sudah ada tadi huruf dal, ya, laqad, kemudian ta, awyata, rahuhu. Ya. Baik, satu lagi huruf apa yang ada pada makhraj huruf dal? Ad, apa? Satu lagi apa? Ta, ya. Coba baca. Ayat. Ayat. Ya. Bandingkan tiga huruf ini. Ad. Ad. Apa? Berikutnya. Ardhan. Ardhan. Ra sukun. Dari mana huruf ra sukun? Ujung lidah bukan? Ar. Ar. Ujung lidah bukan? Aywa. Ujung lidah dengan gusi. Ya. Mirip dengan huruf nun. Ya. Ujung lidah dengan gusi. Coba lagi huruf ra. Ar. Kalau nun, n. Nah, sekarang bedanya apa? Ya, coba dibaca, diiringkan ra dan nun. Ar, n, ar, n. Mirip sekali. Ya, namun disebutkan dalam kutubut tajwid bahwa huruf ra ujung lidah dengan bagian punggungnya. Ya. Ar, ujung lidah dengan bagian punggungnya, adapun nun ujung lidah, ya, dari arah depan, ya, dengan gusi. Yahlu, huruf kha. Yahlu, dari mana huruf kha ini berasal? Tenggorokan. Yahlu lakum, mim sukun dari mana? Bibir. Wajahu, jim. Wajahi, dari mana? Aj, ujung, pangkal, tengah, tengah. Baik. Sekali lagi, uqatulu Yusufa awitarahuhu ardhan yakhlu lakum wajhu abikum. وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. Ayat berikutnya. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Minhum, huruf nun sukun di ujung lidah dengan gusi. Mim dari bibir. La taqatulu, qaf dari pangkal lidah. Wa alquhu, lam sukun. Coba baca. Wa alquhu. Al dari mana? Dari mana? Tepi lidah depan, ya. Disebutkan demikian, bukan ujung tapi tepian. Jadi mungkin agak lebar. Ya. Al, tepi lidah depan dengan gusi. Nah. Yaltaqithuhu, huruf ta dari mana tadi? Nah, ujung lidah dengan pangkal gigi. Seri atas. Ba'du, ain dari ba'du. Dari tenggorokan bagian tengah. Huruf dhad, coba kita sukun, misalkan kita berhenti pada huruf dhad kalimat ba'du. Ya, ba'du. Ba'du. Andai kata kita sampai sini terpaksa berhenti, ya. Yaltaqithu ba'd. Ya, kalimat ba'du saja. Ba'd. Yang sukun apa? Ain dan sekaligus dhadnya, ya. Ba'd. Ya. Baik, jadi dha dari tepi lidah samping kiri atau kanan dengan permukaan dalam geraham atas. Au. Baik. Baik, sampai di sini dulu kita istirahat sebentar. Insyaallah nuwasil, kita lanjutkan setelah istirahat. Tafadhalu. Subhanallah.